tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan, kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kiri kau telah sadarkan kasih sayang kamu begitu dalam. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku, nangis pilu, hanya mampu cekak selamat jalan kasih. Satu jam saja ku telah bisa cintai kamu di hatiku, namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup di nantiku. Hatiku, namun bagiku.